بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله الذي لا رسول ولا نبي بعده أما بعد حاضرين وحاضرات رحيماني ورحيمكم الله جميعا kita lanjutkan pembahasan tentang albir atau birrul walidain bakti seorang anak terhadap kedua orang tuanya. Al-Imam Bukhari wa Muslim juga Abu Daud meriwayatkan sebuah hadis dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma qala aqbala rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ubayyi'uka 'ala al-hijrah wal jihad abtaghi al-ajra min Allah ta'ala. Kata Abdullah ibn Amr, Abdullah ibn Amr merupakan orang yang pertama kali menulis hadis yang kemudian dihimpun di dalam sebuah buku. Tentunya lebih sahih daripada sahih Bukhari dan sahih Muslim. Kenapa demikian? Sanadnya Ali. Sami'tu. Ya enggak? Bukhari haddatsana fulan haddatsana fulan paling tinggi 3. Tapi kalau Abdullah ibn Amr ibn al-As sanadnya sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Judul bukunya Akhbar As-Sadiqah. Namun qadar Allah ma syaa fa'al hilang. Kitab tersebut. Aqbala rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, "Ubayyi'uk. Saya janji setia kepada Anda wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam alal hijrah." Untuk hijrah, berpindah dari negeri tidak aman menuju negeri aman, berpindah dari negeri kafir menuju negeri muslim, berpindah dari kesyirikan menuju Islam, berpindah dari kemaksiatan menuju taat, wal jihad, dan saya pun berjanji setia kepada Anda wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk jihad, abdagil ajra minallah, karena saya mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Rasul? Bagus, mantap, hebat, kamu salafi sejati. Hebat, jihad. Hijrah. Apa arti hijrah? Meninggalkan. Tinggalkan fulan, tinggalkan ulan. Jihad di jalan Allah. Saya berjanji setia, saya bai'at. Bai'atnya enggak tanggung-tanggung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi merincinya. Falaka min walidaik ahadun hayyun. Apakah kamu kedua orang tua? Apakah kamu punya kedua orang tua atau salah satu dari keduanya yang masih hidup? Qala na'am bal kilahuma. Kata orang ini, benar wahai Rasul, saya masih punya orang tua, bahkan keduanya masih hidup. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fatabtaghi al-ajra min Allah. Apakah kamu pengen mendapatkan pahala dari Allah? Qala na'am. Iya wahai Rasul. Qala farji ila walidaik. Kalau begitu kembali saja. Pulang. Temui bapak dan ibumu. Fa ahsin suhbatahuma, dan berbuat baiklah kamu di dalam bergaul bersama keduanya. Muttafaqun alaihi wa hadha lafdhu Muslim. Wa fi riwayatin lahuma ja'a rajulun fasta'dhanahu fil jihad fa qala ahayyun walidak qala na'am qala fa fihima fajahid. Dalam riwayat yang lain disebutkan orang ini minta izin pengen ikut jihad. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kamu masih punya orang tua yang masih hidup? Orang ini mengatakan iya. Qala fa fihima fajahid, hendaknya terhadap keduanya kamu berjihad dengan bir walidain. Ini menunjukkan jihad dikalahkan dengan bir walidain. Kita enggak pernah membayangkan harta kita habis kita gunakan, kita belanjakan. Darah kita tumpahkan. Nyawa kita hempaskan. Berat jemaah. Namun dengan sebab ilmu yang sampai kepada kita barakallahu fiikum, kita bisa mendapatkan pahala yang lebih hebat daripada itu dengan bir walidain. berbakti kepada kedua orang tua. Dalam lafaz Abu Dawud, bahwasanya orang ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan taraktu abawaya yabkiyan, bahkan aku tinggalkan keduanya dalam keadaan menangis wahai Rasul. Saya pengen jihad di jalan Allah tapi orang tua berat melepas kepergian saya sampai keduanya menangis. Faqala irji alaihim, pulang kamu ke sana. Fadhakahuma, buatlah mereka keduanya tertawa. Kama abkaitahuma, sebagaimana kamu telah meninggalnya tadi dalam keadaan keduanya menangis. Pulang, bikin keduanya tertawa. Fafihima fajahid, hendaknya terhadap keduanya kamu berjihad. Jihad di jalan Allah. Namun jihad apakah yang dimaksud? Kata para ulama, jihad yang dimaksud adalah jihad daripada jihad kifayah. Bukan jihad aini. Kalau jihad aini, maka yang lebih didahulukan adalah jihad. Kenapa demikian? Karena bir walidain, manfaat itu kembali kepada bapak dan ibunya. Tapi kalau jihad aini, manfaatnya kepada siapa? Kepada Islam, kepada kaum muslimin. Sehingga jihad lebih dikedepankan ketika itu. Namun kalau jihadnya adalah jihad kifai, jihad kifayah, maka bir walidain lebih dikedepankan. Berdasarkan hadis yang sudah kita baca. Wallahu a'lam. Kemudian hadis dari Abu Darda Uwaimir radhiyallahu ta'ala anhu Al-Khazraji Al-Madani Al-Ansari, anna rajulan atah, ada seorang lelaki datang kepada Abu Darda. Inna li imra'atun, atau inna li imra'atan, saya punya istri. Wa inna ummi ta'muruni bitalaqiha, saya punya istri tapi umi saya itu enggak cocok sama istri saya. Ta'muruni, beliau memerintahkan kepada saya bitalaqiha, untuk melepaskan istri tersebut, cerai. Minta fatwa kepada Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, seorang yang sangat mudah meninggalkan dunia jemaah. Ada seorang sahabat yang bernama Auf bin Malik bermimpi. Auf bin Malik ini bermimpi, dalam mimpinya bertemu dengan Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf berada dalam kemah yang sangat indah. Auf bin Malik melihat ada sebuah kemah yang sangat indah, besar, menyenangkan orang yang memandangnya. Keluar ternyata, Abdurrahman ibn Auf, sahabatnya. Kemudian kata Abdurrahman ibn Auf, Ini belum seberapa, tapi kalau kamu jalan ke arah situ, kamu akan melihat sesuatu yang kamu tidak pernah membayangkannya. Kamu akan mendengar suara yang tidak pernah kamu bayangkan, yang tidak pernah terlintas di dalam hatimu. Kata Auf bin Malik, ini liman, itu untuk siapa? Hadza li Abi Darda. Subhanallah. Ini mimpi yang sangat indah. Taman itu buat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa demikian jemaah? Abu Darda itu punya toko kelontong, warung. Dia tinggalkan, suruh orang lain ngurus. Dia sibuk dengan dakwahnya, dia sibuk dengan ibadahnya. Subhanallah. Wa tilka darul akhirah naj'aluha lilladheena la yuriduuna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aakibatu lil muttaqin. Itulah syurga. Kami peruntukkan bagi mereka orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan, tidak menginginkan ketinggian di muka bumi, dan juga bukan orang-orang yang menginginkan kerusakan. Itulah surga untuk mereka. Wal 'aakibatu lil muttaqin, karenanya akibat yang baik itu untuk mereka orang-orang yang bertakwa. Karena jamaah alaina bittaqwallah. Qala sami'tu. Abu Darda pun berfatwa. Subhanallah, indah sekali ya fatwanya sahabat. Bagaimana fatwa mereka? Sami'tu. Langsung. Langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmunya masih segar. Langsung minum dari sumbernya. Enggak dari tangan ke tangan, meskipun rasanya pun segar. Tapi ya subhanallah. Itulah kenikmatan mereka, para sahabat radhiyallahu taala anhum, yang diberikan nikmat membela nabinya, hidup bersama nabinya sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, al-walid awsatu abwabil jannah. Betapa kurangnya kita jemaah akan bakti kita kepada kedua orang tua. La ilaha illallah. Anishkur li wali walidayka ilayal masir. Bersyukur jemaah yang masih memiliki kedua orang tua, hendaknya bersyukur kepada Allah subhanahu. La ilaha illallah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tuamu itu merupakan awsat Abu Abil Jannah, merupakan pintu tengahnya syurga. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, awsat ay khairuhum. Arti awsat adalah surga yang paling terbaik. Kamu memiliki bapak, kamu memiliki ibu, maka kamu memiliki pintu yang akan menghantarkan antum menuju awsata abwabil jannah, pintu terbaiknya syurga. Fa in syi'ta fasna' atau fa'adi' dhalikal bab aw ihfadhu. Kalau kamu pengen, tinggalkan saja pintu itu atau kamu menjaganya. Kata Syekh Albani rahimahullah, kalam ini kalam mudraj, sisipan, bukan hadis. Hadis berhenti sampai awsata abwabil jannah, berhenti sampai situ. Kedua orang tua kalian, bapak kalian, ibu kalian merupakan pintu terbaiknya syurga, berhenti sampai situ hadis. Dihasan oleh Syekh Nasir Albani. Adapun kalimat setelahnya, kalau kamu pengen, kamu cuekin aja pintu itu, atau kamu jaga pintu itu. Ini ucapan Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi kita masuk kepada fasal berikutnya, tahrim al-uquq. Pengharaman dari Allah subhanahu wa ta'ala akan uquq, durhaka dari orang tua. Durhaka seorang anak kepada kedua orang tuanya, kepada ibunya, kepada bapaknya, dengan ucapan-ucapan yang lantang atau perbuatan-perbuatan yang sifatnya hardikan kepada bapak dan ibu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Muhammad, فَهَلْ عَسَيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فَهَلْ عَسَيْتُمْ أَنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا. Apakah kalian mengira, kalau kalian diberikan kekuasaan di muka bumi, kalian bisa melakukan sesuka hati kalian? Kerusakan-kerusakan kalian lakukan bebas. Apakah kalian berpikir seperti itu kaum muslimin? Wa tuqati'u arhamakum, atau kalian bebas memutuskan tali silaturahmi kalian. Hati-hati. La yadkhulul jannah al-qati'. Enggak masuk surga orang yang suka mutusin tali silaturahim bapaknya, ibunya terlebih. Siapa yang berani memutuskan tali silaturahim, apalagi seorang anak berani terhadap bapak dan ibunya, Allah mengancam. Apakah ancaman tersebut? Ulaika alladzina la'anahumullah fa'asammahum. Mereka adalah orang-orang yang Allah laknat. Allah enggak mau memberikan rahmatnya. Fa'asammahum wa'a'ma abasarahum. Allah tulikan. Allah butakan matanya dan Allah tulikan pendengarannya. Na'udzubillah. Dinasihatin, enggak mempan. Ada ibrah depan mata, depan kedua matanya enggak bisa ngambil ibrah. Kenapa demikian? Ditulikan. Telinganya dibutakan mata hatinya. Na'udzubillah. Ini peringatan tahdzir bagi mereka orang-orang yang suka memutus tali silaturahim kepada siapapun. Terlebih kepada bapak dan ibunya. Na'udzubillah. Dan Nabi SAW menjadikan al-kabair setelah kesyirikan adalah uquq. An Abi Bakrah, Abi Bakrah Nufi' ibn al-Harith radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbi'ukum, maukah aku kabarkan kepada kalian bi akbaril kabair, dengan dosa yang paling besar. Thalathan, beliau mengucapkan 3 kali, bukan main-main. Maukah kalian aku berikan berita tentang dosa yang paling besar? Maukah kau berikan suatu kalimat yang menunjukkan betapa besarnya dosa ini? 3 kali diucapkan. Maka para sahabat yang tadinya biasa-biasa saja mendengarkannya, tiba-tiba tambah siaga. Kira-kira apa yang akan disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kulna bala ya Rasulullah. Para sahabat pun mengatakan, tentu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, al-isyrak billah. Kesyirikan azlamu dhulm. Kezaliman yang paling besar. Syirik. An taj'alallah niddan wa huwa khalaqak. Wa huwa khaliquk. Kau menjadikan tandingan bagi Allah padahal Allah pencintamu. Ini termasuk dosa yang paling besar. Yang Allah tidak akan memberikan ampunan kepada hamba tersebut. Wa uquq alwalidain. Kemudian durhaka sama ayah dan ibunya. Dan subhanallah, na'udzubillah, kita minta perlindungan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menjaga keluarga kita dari uquq. Termasuk tanda-tanda mendekatnya hari kiamat, munculnya anak durhaka. Dalil. Hah? Fa akhbirni anil ani sa'ah. Qala al-mas'ul. Apa hadisnya? Fa akhbirni anil sa'ah. Qala. Hah? Hah? Al-mas'ul anha bi'a'lam min as-sa'il. Orang yang ditanya dengan orang yang bertanya enggak punya ilmu. Orang yang ditanya dengan orang yang bertanya itu enggak lebih ilmunya dari kalimat wallahu a'lam. Enggak punya ilmu tentang kapan tegaknya hari kiamat. Fa akhbirni an amaratiha. Kabarkan kepada saya tentang tanda-tandanya. Antalidal ammatu rabbataha. Seorang budak melahirkan tuannya. Apa tafsirannya? Kata Nawawi rahimallah, munculnya anak durhaka. Seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Artinya seorang anak layaknya tuan, ibu diperlakukan layaknya budak. Terjadi jamaah. Banyak pada zaman ini. Munculnya anak-anak durhaka, na'udzubillah. Dan pentingnya bagi kita untuk terus semangat untuk mendidik anak-anak kaum muslimin. Supaya mereka bisa berbakti. Yang pertama kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga kepada Rasulnya. Setelah itu kepada kedua orang tuanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim dari Abu Isa Al-Mughirah ibn Syu'bah, Mughirah bin Syu'bah, seorang sahabat yang sangat zuhud. Seorang sahabat yang tidak pernah terlena dengan kilaunya berlian. Radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau adalah orang yang pertama kali memanggil Umar ibn al-Khattab dengan sebutan Amirul Mukminin. Karena Abu Bakar As-Siddiq bukan Amirul Mukminin gelarnya, tapi Khalifatu Ar-Rasul, penggantinya Rasul. Khalifatu Rasul. Adapun Umar Amirul Mukminin, pemimpin kaum mukminin. Yang pertama kali menyebutkannya adalah Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu. Abu Isa an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala harama 'alaikum uquqal ummahat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan atas kalian uquq, durhaka kepada ummahat, kepada ibu-ibu kalian. Lihat kalimatnya, ibu, bukan bapak, karena haknya yang besar. Disebutkan dalam surat Luqman, hamalathu wahnan ala wahnin. Dalam surat Al-Ahqaf disebutkan dengan karahan, kemudian hamalathu ummuhu karahan. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam surat Al-Ahqaf disebut dengan kalimat karahan, bukan wahnan. Kalau wahnan artinya payah. Dari kepayahan menuju kepada kepayahan berikutnya. Kalau karhan, dari kesulitan menuju kesulitan berikutnya. Mensifatkan ibu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan nomor satu, uquq al-ummahat. Durhaka kepada ibu-ibu kalian. Wa man'an wa hatin. Man'an itu menolak. Apa maksudnya? Bakhil. Allah telah haramkan atas kalian kebakhilan. Orang yang bakhil dikatakan sebagai orang yang merusak di atas muka bumi. Sebagaimana Qarun diperintahkan oleh para ulama, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah engkau wahai Qarun sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Wala tabghi fil ardi fasadan. Janganlah kamu berjalan di atas muka bumi ini fasadan, kerusakan. Lihat, bakhil dikatakan rusak. Siapa yang memiliki sifat bakhil, hati-hati disusahkan orangnya. Dibuat susah oleh Allah Subhanahu wa taala jalan menuju al-jannah. Apa dalilnya? Hah? Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Diawali dengan kebakhilan. Dan siapa yang bakhil, wastagna, merasa cukup, enggak butuh Allah. Diajak, ayo masjid butuh ini, ayo kaum muslimin butuh ini, enggak cukup. Atau dia merasa cukup, dia enggak perlu. Bakhil, enggak mau ibadah. Wa kadzdzaba bil husna, dia mendustakan al husna, kalimat la ilaha illallah dan juga apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini fasanu yasiruhu lil usra, justru kami mudahkan orang ini kepada jalan-jalan kesukaran. Wa hatin, atau meminta yang bukan kepada haknya. Bukan bagian dia tapi dia minta. Ini termasuk dilarang. Wa wa'dal banati, kemudian mengubur anak perempuan hidup-hidup. Wa karihalakum kila wa qala, kemudian dia mengharamkan atau membenci kalian daripada gosip. Katanya demikian. Ini bahaya. Kalimat yang dibenci oleh Allah adalah katanya. Kabar yang belum tentu akurat kebenarannya. Kemudian dia sampaikan kepada manusia. Itu qila wa qala. Wa kathrat as-su'al, kemudian banyak bertanya. Kata Nawawi rahimahullah, ilhah fi ma la yughnihi, banyak bertanya kepada perkara yang enggak ada manfaatnya. Pertanyaan-pertanyaan yang manfaatnya enggak ada. Ustaz, kaum muslimin kan kiblatnya ke Ka'bah. Iya, betul. Kalau Ka'bahnya enggak ada, kiblatnya kemana? Apa manfaatnya? Pertanyaan seperti itu. Subhanallah. Ngayal dia. Kalau terjadi seperti ini, belum terjadi, tapi sudah dipikirkan. Terhadap perkara yang enggak ada manfaatnya. Ini termasuk perkara yang dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Wa idha'atul ma'al, kemudian menyia-nyiakan harta. Asyahid nomor satu di sini dikatakan, innallaha ta'ala harrama 'alaikum 'uquqal ummahati. Nomor satu jemaah. Durhaka sama kedua orang tua itu nomor satu, terlebih terhadap ibu. Adapun mereka orang-orang yang memiliki bakti kepada ibu, subhanallah, Allah akan memberikan sesuatu yang tidak pernah dia duga-duga. Kemuliaan jemaah. Seperti hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, Aisyah bertutur, dia berucap, ibu kita Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, nimtu, aku tidur. Faraaituni fil jannah. Ketika aku tidur, ternyata aku dapati diriku berada di dalam syurga. Fasami'tu, aku pun akhirnya mendengarkan suara. Sauta qari'in. Ada suatu suara yang suara tersebut suara orang yang sedang membaca. Yaqra. Fakultu, aku pun berkata kepada penjaganya, man hadha, siapakah orang ini yang sedang membaca ini di dalam syurga? Faqalu hadha Haritha ibnu Nu'man. Dia adalah Haritha ibnu Nu'man. Ini kalau kita sebutkan kisahnya luar biasa orang ini. Pemburu, bukan pemburu akhwat. Pemburu jannah. Yang dididik sama ibunya. Dididik sama ibunya supaya mencintai Allah. Dididik oleh ibunya supaya mencintai apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jannah. Karena dua nikmat yang paling terbesar yang dirasakan ahlul jannah cuma dua. Mengalahkan nikmat bersama bidadari, mengalahkan nikmat bersama makanan-makanan, minuman-minuman, kasur-kasur yang empuk. Itu nikmat an-nazar, melihat wajah Allah. Itulah nikmat yang paling nikmat. Ketika seorang hamba menatap kepada Rabb-nya. Nikmat berikutnya adalah nikmat pendengaran. Dia bisa berdialog dengan Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Karena pemuda ini menjadi pemuda yang gagah berani. Diperintahkan anak untuk jihad. Diajak untuk cinta Allah. Dan cinta apa yang ada di sisinya berupa al-jannah. Ketika jihad, Harithah bin Nu'man, yatim. Ditinggal bapaknya. Bapaknya kemana? Bapaknya syahid terlebih dahulu. Maka sang ibu mendidik. mendidik agar menjadi anak yang cinta kepada syahid secara syar'i. Terus diberikan iming-iming, diberikan targhib, diberikan tarhib, akhir menjadi seorang pemuda yang tangguh, yang cinta kepada Allah, yang lebih mengedepankan apa yang ada di sisinya. Mereka tinggalkan dunia karena mereka tahu mereka akan berpisah dengan dunia. Dunia cuma kesenangan sementara. فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا. Apa yang sampai kepada kalian, syai'in, apapun itu. Mobil mengkilat, rumah tingkat, uang berlipat-lipat, istri empat, cantik memikat, solihat. Subhanallah. Famata'ul hayati dunya wa zinatuha. Itu cuma mata'ul hayati dunya. Itu cuma perhiasan saja. Kesenangan dan perhiasan daripada dunia. Wa ma 'indallah wa ma 'indallahi khairun wa abqa afala taqilun. Apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik dan lebih kekal untuk kalian. Kemana akal kalian? Gunakan akal kalian. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal-akhiratu khairun wa abqa. Inna hadha la fi suhufi al-ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Bahkan kalian lebih memilih kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Padahal kehidupan akhirat kata Allah Subhanahu wa taala khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal untuk kalian. Kalian makan enggak kenyang. Selalu nambah, nambah, nambah, nambah. Puas. Abdullah bin Abbas mengatakan nanti ahli jannah akan diberikan 1000 menu makanan dalam waktu sesaat habis semua. 1000 menu makanan dimakan, dilahap, habis semua. Cuma bikin keringat doang. Enggak buang air besar, enggak buang air kecil, enggak meludah, enggak buang kotoran dari hidung. Bersih. Cuma keringat doang. Keringatnya bau aroma kasturi. Subhanallah. Sesungguhnya yang demikian sudah kami wahyukan pada lembaran-lembaran terdahulu, lembaran-lembaran Ibrahim dan lembaran-lembaran Musa alaihissalam. Tapi kalian lebih mengedepankan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirah. Bukan saya yang ngomong, tapi Allah Subhanahu wa taala. Maka Harithah bin Nu'man, beliau enggak peduli dengan luka yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Habis tubuhnya. Tombak, pedang, panah. Seolah beliau tidak merasakannya. Kenapa demikian? Karena cintanya kepada Rahman. Yang akhir wafat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan umumnya ketika Rasulullah alaihi wasallam pulang, beliau mengumumkan siapa saja syahid. Siapa saja yang mati syahid. Dan umumnya manusia kalau datang menuju panglima perang, suaminya, anaknya perang, kembali sang panglima yang ditanyakan, gimana anak saya? Kan demikian. Selamat enggak? Wanita ini wanita yang gigih. Kalau kabar buruk, mending enggak usah dikabarin. Tapi kalau kabar gembira, maka berikan kabar gembira tersebut kepada saya. Apa kabar buruknya? Anaknya masih hidup. Itu buruk. Kabar gembiranya? Syahid. Subhanallah. Terbalik dengan orang sekarang. Jihad, pulang jihad. Gimana? Anaknya selamat? Dia masih selamat. Alhamdulillah. Gimana anak saya? Syahid. Innalillah. Sedih. Bukannya bahagia. tapi tidak pada wanita sezaman Rasul alaihi salatu wasalam. Ya Rasulullah, apakah anak saya di jannah? Maka Rasul alaihi salatu wasalam mengatakan bahwasanya innaha jinan wa inna harithah fil jannati firdausil a'la. Subhanallah. Sesungguhnya surga itu bertingkat-tingkat. Enggak satu pintu saja. Dan sesungguhnya Harithah putramu berada di dalam surga yang paling tertinggi, Firdausul A'la. Maka ibunya mengucapkan Allahu Akbar. Subhanallah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul pun sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika dengar ada suara orang sedang ngaji di dalam surga, maka Rasul bertanya kepada penjaganya, siapa ini? Maka dikatakan, ini Harithah bin Nu'man. Di antara amalan yang menyebabkan Harithah bin Nu'man masuk ke dalam al-jannah, apa kata beliau? Kadzalikal bir, kadzalikal bir. Demikianlah balasan bagi bakti kepada ibu. Demikianlah balasan bagi bakti kepada sang ibu. Subhanallah. Pintu surga ada di hadapan kita jemaah. Abawain. Kedua orang tua kita. Karena jaga baik pintu-pintu tersebut. Muliakan kedua pintu tersebut. Rendahkan hati antum untuk masuk melalui dua pintu tersebut. Bir walidain. Seorang yang baktinya kepada kedua orang tuanya tulus, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kecintaannya. Mungkin kita sudah kenal semua kisah ini. Usair ibn Jabir rahimahullah bercerita, kana Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu idha ata alaihi amdad ahli Yaman sa'alahum. Usair bin Jabir cerita, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kalau datang rombongan orang-orang Yaman, selalu Umar bin al-Khattab akan bertanya kepada mereka, afikum Uwais ibn Amir, apakah ada di antara kalian orang yang bernama Uwais bin Amir? Hatta ala Uwais. Sampai-sampai Umar pun, atau Umar radhiyallahu ta'ala anhu pun berjumpa dengan Uwais Al-Qarni. Faqala anta Uwais ibn Amir, apakah kamu benar Uwais ibn Amir? Qala na'am. Qala min Murad thumma Qarn, dari qabilah Murad kemudian qabilah Qarn. Qala na'am, itu saya. Benar jawabannya. Fakana bika barsun fabara'at minhu illa fabara'ta minhu illa mawdi'u dirhamin. Bukankah kamu pernah kena penyakit sopak, semacam penyakit kulit yang mengenai seluruh tubuhmu, kemudian Allah sembuhkan kamu kecuali satu lingkaran seperti uang dirham? Qala na'am. Qala laka walidatun. Di sini syahidnya jemaah. Wahai Uwais, kamu punya ibu? Qala na'am. Jawaban Uwais Al-Qarni, iya wahai Amirul Mukminin, saya punya ibu. Langsung Umar bin Khattab senang. Kenapa senang? Satu, apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam haqqun dan beliau merasakannya. Shadaqar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Rasul belum kenal Uwais Al-Qarni. Rasul belum pernah melihat wajah Uwais Al-Qarni, tapi Rasul sudah mengabarkan ya'ti alaikum Uwais. Akan muncul nanti seorang yang bernama Uwais ibn Amir min amdadi ahli Yaman. Uwais putranya Amir dan dia termasuk dari rombongan orang-orang Yaman. Min Murad thumma min Qarn, dari kabilah Murad dan kabilah Qarn. Kana bihi barsun fabara'a minhu ila mawdi'i dirhamin. Beliau memiliki penyakit kusta. Semacam goreng, penyakit kulit. Fabara'a minhu. Kemudian Allah sembuhkan penyakit tersebut pada diri Uwais radhiyallahu ta'ala anhu ila mawdi'i dirham. Kecuali ada satu titik dari bagian tubuhnya seperti lingkaran uang logam dirham. Lahu walidatun. Disinilah di antara sebabnya. Lahu walidatun. Uwais ibn Amir al-Qarni punya ibu. Lantas apa istimewanya seorang anak punya ibu? Kita juga punya, kan demikian. Tapi kata Rasulullah, huwa biha barun. Dia berbakti kepada ibunya tersebut. Berbakti jemaah kepada ibu. Kenapa demikian? Allah akan membalas dengan kecintaannya. Lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Tapi orang ini seandainya dia bersumpah, dia meminta kepada Allah la abarrah. Allah akan segera mengabulkannya. Masya Allah, dikabulkan doa. Karena itu curigai diri sendiri. Ketika kita berdoa ternyata kok enggak kelihatan doanya. Mungkin kita kurang bakti kita kepada ibu kita. Lihat Uwais al-Qarni. Dengan sebab baktinya kepada sang ibu, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rekomendasi dari Rasul alaihi salatu wasallam, "Fa in istata'ta ayastaghfira laka faf'al." Kalau kamu sanggup berjumpa dengan dia, kemudian kamu minta kepada orang tersebut supaya dia memintakan ampunan kepada Allah untuk dirimu, faf'al. Minta. Lakukanlah. Minta kepada orang tersebut. Fastaghfirli. Umar memerintahkan kepada Uwais al-Qarni, mohonkanlah kepada Allah, semoga Allah mengampuni saya. Fastaghfara lahu. Maka akhirnya Uwais al-Qarni mengatakan, Allahumma ghfirli walahu. Allahumma ghfirli Umar. Ya Allah, ampunilah aku dan dia. Ampunilah Umar, ya Allah. Subhanallah. Seorang Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu meminta kepada seorang tabi'in. Tabi'in yang belum melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagian riwayat mengatakan Uwais al-Qarni adalah mukhadram. Mukhadram itu lebih tinggi daripada tabi'in. Tabi'in yang paling terbesar. Orang yang sezaman dengan Nabi tapi enggak lihat Nabi. Seperti Abu Muslim al-Khawlani, Uwais al-Qarni, mereka adalah mukhadram. Orang-orang yang beriman kepada Nabi, namun mereka belum sempat melihat Nabi, padahal mereka sezaman dengan Nabi. Kalau Abu Muslim al-Khawlani dari Yaman juga, berangkat ke Madinah, ternyata Rasul sudah meninggal. Kasusnya sama seperti Uwais al-Qarni. Rahimahullah. Lihat bagaimana balasan Allah terhadap hamba-hamba yang barun. Kepada hamba-hamba yang berbakti kepada ibu dan ayahnya. Allah mengabulkan doa orang tersebut. Lihat bagaimana qana'ahnya seorang Uwais. Aina turid. Umar bertanya kepada Uwais al-Qarni. Kamu mau ke mana? Qala al-Kufah. Ya Amirul Mukminin, setelah haji ini saya pengen ke Kufah. Al-aktub laka ila amiliha, mau enggak? Saya kasih tulisan surat rekomendasi kepada gubernur Kufah. Bahwasanya kamu akan datang ke negeri tersebut. Subhanallah jawabannya. Akunu fi ghubara'in nasi ahabbu ilayya. Saya menjadi orang yang terasing, enggak dikenal orang. Itu lebih saya senangi wahai Amirul Mukminin daripada menjadi orang yang dikenal manusia. Subhanallah, salaf. Salaf kita jemaah. Lain halnya dengan khalaf. Orang-orang belakangan namanya disebut fulan fulan, murid Syekh fulan. Gelarnya fulan. Disebar di mana-mana. Namanya. Disebut namanya di mana-mana. Bengkak hidungnya. Ya, itu saya. Subhanallah, bangga. Namun mereka para tabi'in. Seperti Abu Muslim al-Khawlani. Seorang yang pernah dibakar. Tapi enggak mempan. Ibrahimnya umat ini. Di negeri Yaman. Al-Aswad Al-Anasi, Nabi palsu yang memaksa Abu Muslim Al-Ghalani ketika itu Mu'adh bin Jabal. Beliau berperang melawan Al-Aswad Al-Anasi, namun beliau menghindar, kalah. Menyusun pasukan Mu'adh bin Jabal. Son'a dikuasai oleh Al-Aswad Al-Anasi. Abu Muslim Al-Ghalani tertangkap, ditawan. Antashhada bi annani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata si nabi palsu ini, apakah kamu bersaksi aku adalah rasulnya Allah Subhanahu wa taala? Apa jawabannya? La asma' kalamak. Saya enggak dengar kamu ngomong apa kamu. Ditantang, berani jemaah. Karena nabi palsu, ya kadzab, antum ngomong apa? Saya enggak ngerti kamu ngomong apa. Berani. Atashhada an tashhada bi anna Muhammadan Rasulullah? Kalau Muhammad bagaimana? Apakah kamu bersaksi Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lantang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Berani jemaah. Jengkel, ambil kayu bakar, bakar dia. Bakar. Setelah dibakar, enggak mempan jemaah. Jangankan badannya, bajunya enggak tersentuh api, subhanallah. Kenapa demikian? Iman jemaah. Sidqul iman. As-sidqu ma'allah. Jujur kepada Allah. Jujur kepada manusia mungkin kita bisa. Karena malu, enggak enak kelihatan. Tapi jujur kepada Allah, itu yang berat jemaah. Namun siapa yang jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya kejujuran, yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki amalan kalian. Diperbagus. Lihat Abu Muslim Al-Ghalani. Seorang yang hebat, subhanallah. Pada zaman Muawiyah, beliau usianya panjang. Pada zaman Abu Bakar masih hidup, zaman Umar, zaman Utsman, zaman Ali radhiyallahu ta'ala anhum masih hidup. Padahal sezaman dengan Nabi juga radhiyallahu ta'ala anhum. Pada zaman Muawiyah sama kekeringan seperti ini, enggak pernah turun hujan. Abu Muslim Al-Ghalani sedikit dipaksa oleh Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu demi kemaslahatan kaum muslimin, hendaknya kamu berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujannya. Beliau enggan. Kenapa enggan? Karena dampak berikutnya apa? Kalau beliau berdoa kemudian dikabulkan, apa yang terjadi? Asy-syuhrah. Masyhur namanya, terkenal. Kan demikian. Tapi demi kemaslahatan kaum muslimin, akhirnya beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memimpin salat, meminta hujan istisqa, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, langsung turun hujan. Seketika itu juga, subhanallah. Kemudian apa yang beliau lakukan? Berdoa sama Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, manusia telah melihat siapa saya, ya Allah. Takut dengan kemasyhuran, takut dengan popularitas. Allahumma ahyini in kanatil hayah khairan li wa tawaffani in kanatil wafat khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku ya Allah seandainya kehidupan itu baik untukku. Ya Allah, wafatkanlah aku ya Allah seandainya kematian itu lebih baik untuk diriku. Seminggu dari doa itu meninggal. Subhanallah. Kenapa demikian? Takut jadi orang terkenal. Itulah salaf kita. Masya Allah. Ini perlu dididik jemaah. Hal ini tidak akan terwujud kecuali dari orang-orang yang bersih hatinya, mukhlis. Lihat jawaban Uwais Al-Qarni. Akunu fi ghubara'in nasi ahabu ilayya. Aku menjadi orang yang tidak dikenal di tengah manusia, majhul, lebih saya senangi. فَلَمَا كَانَ عَامٌ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ حَجَّ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِهِمْ فَوَافَقَ عُمَرَ فَسَأَلَهُ عَنْ أُوَيْسِ. Tahun berikutnya datang jemaah haji lagi. Yang datang orang mulia dari negeri Yaman, pejabat Yaman. Umar bertanya tentang Uwais. Bagaimana kabar Uwais Al-Qarni? Jawabannya, taraktuhu rathal baiti qalilal mata'. Uwais Al-Qarni. Aku pergi meninggalkan Uwais Al-Qarni. Aku dapati rumahnya adalah rumah yang bobrok. Bilik yang jelek. Subhanallah. Biliknya jelek. Qalil mata'. Perabotannya enggak ada. miskin. Lihat, diremehkan di sisi manusia, tapi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan sedih jamaah, kok tetangga mobilnya sekian, kok tetangga rumahnya seperti ini, kok tetangga lantai seperti ini. Jangan ngiri. Mereka telah mendapatkan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu belum tentu sebagai bentuk anugerah, siapa tahu itu mihnah, ujian untuknya. Ashkur amakfur, apakah yashkur dia bersyukur atau yakfur kufur terhadap nikmat. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ingin menunjukkan keutamaan Uwais. Kamu lihat rumahnya, bilik hina. Kamu lihat perhiasannya, perkakasnya, perabotan rumahnya sedikit, enggak ada nilainya di sisi kamu. Disampaikan hadis oleh Umar radhiyallahu taala anhu, ya'ti 'alaikum Uwais ibn Amir wa amdadi ahli al-Yaman min muradin thumma qaran kana bihi baras fa bar'a minhu ila mawdi'i dirhamin law walidatun huwa biha barun law aqsama 'ala Allah la abarra fa in istata'ta an yastaghfira laka faf'al. Kamu mengatakan demikian tentang Uwais? Dengarkan, saya dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan datang kepada kalian seorang yang bernama Uwais. Rasul belum lihat orangnya, belum lihat wujudnya seperti apa, tapi sudah disebut oleh lisan yang paling mulia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana bir walidain, bakti kepada kedua orang tua, bakti seorang anak kepada ibunya. Subhanallah, membuat Allah cinta dan membuat Rasul pun cinta. Seandainya kamu bertemu dengan Uwais wa Umar radhiyallahu taala anhu, mintalah ampunan. Minta doa kepada Uwais Al-Qarni supaya Uwais berdoa kepada Allah, semoga Allah mengampuni dirimu. Minta. Akhirnya orang ini kaget. Takjub. Subhanallah, belum lihat Uwais tapi Nabi sudah menyebut-nyebutnya. Fata Uwaisan faqala istaghfir li. Orang ini dari Yaman atau dari Saudi kembali ke Yaman, kemudian menemui Uwais Al-Qarni. Ketika berjumpa dengan Uwais langsung ngomong istaghfir li, mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk saya. Qala anta ahdathu ahdan bisafarin salihin. Ya fulan, kamu baru saja safar dengan safar yang paling baik, haji. Kamu baru safar sekarang datang kepada saya, kok minta doa supaya saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada apa dengan dirimu? Laqita Umar? Apa kamu ketemu Umar? Langsung bertanya demikian. Qala na'am. Kata beliau, iya, saya bertemu dengan Umar. Fastaghfara lahu. Maka akhirnya Uwais Al-Qarni pun memohonkan ampunan untuk orang mulia ini. Kemuliaan itu bukan dengan harta jemaah, tapi dengan takwa. Dan apa yang terjadi? Ibnul Jauzi rahimahullah meriwayatkan, ketika terdengar khabar wafatnya Uwais Al-Qarni, maka penduduk Yaman bersiap-siap, kita akan mandikan mayitnya. Sebagian yang lain mengatakan, kita akan buat kuburan untuknya. Sebagian yang lain, kita akan mengkafaninya. Sebagian yang lain, kita akan menandu jenazahnya. Semua sudah bersiap-siap. Namun dikalahkan jemaah. Ketika mau memandikan, ternyata sudah ada orang. Wah, kita keduluan. Sudah banyak orang yang memandikan Uwais Al-Qarni, dikerumuni jenazahnya. Ya sudah, kita ke kuburnya. Sebagian kita kafani. Mau dikafani, sudah enggak lagi muat tempatnya. Sudah banyak orang yang mengkafaninya. Kita ke kubur. Ternyata kuburnya sudah dikelilingi manusia. Banyak sekali, sudah menggali, sudah siap kuburannya. Banyak orang menanti kedatangan jenazahnya Uwais Al-Qarni. Sudah banyak manusia di makbarah, di kuburan. Akhirnya sebagian kembali, kalau begitu kita tandu jenazahnya. Ternyata banyak manusia sudah menandu jenazahnya Uwais Al-Qarni. Akhirnya penduduk Yaman pun bingung, enggak kebagian kita. Kita ingin berbuat baik kepada orang soleh tapi enggak kebagian. Ternyata selesai upacara pemakaman, selesai sudah dimakamkan, bubar manusia, ternyata orang-orang tersebut hilang. Orang-orang yang tadi memandikan, mengkafani, menanduknya, sampai membuat kuburan, sampai menguruknya, menimbunnya dengan tanah, kemudian Selesai acara pemakaman, hilang. Siapa mereka? Malaikat jamaah. Subhanallah. Karena itulah Uwais Al-Qarni dikatakan sebagai ahlus sama. Beliau itu ibarat penduduk langit. Yang mandikan malaikat, yang kafani malaikat, subhanallah. Yang mengkuburinya malaikat, masya Allah. Di antara salah satu amalan yang beliau lakukan apa jamaah? Bir walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Karena jangan remehkan, masih ada pintu di depan kedua mata kita jamaah. Ayah kita masih hidup, walhamdulillah. Ibu kita masih hidup, walhamdulillah. Tapi kita masuk pada sesi terakhir, yaitu kisah yang akan kita baca insyaallah ta'ala tentang mereka para anbiya, bakti mereka kepada para anbiya. Al-Quran Al-Karim, sebagaimana tadi di mukaddimah sudah saya sebut, liukhrijan nasa minal dhulumati ilan nur biizni rabbihi. Al-Quran diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kebodohan menuju cahaya ilmu. Dari tidak kenal kepada Rabbnya supaya kenal kepada Rabbnya. Karena dikatakan, Qul huwa naba'un azim antum anhu mu'ridun. Al-Quran Al-Karim merupakan kabar yang sangat agung, yang sangat besar. Tapi kalian justru mu'rid. Kalian berpaling daripada Al-Quran Al-Karim. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Sesungguhnya kami akan mewahyukan kepada engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qawlan tsaqilan. Suatu ucapan yang berat. Apa maksudnya berat? Berat dipikul. Kata Syi'di rahimahullah, berat kandungan makna daripada ayat-ayat tersebut. Tafsirannya meluas, melebar. Itulah Al-Quran. Satu ayat bisa mencakup 30 hukum. Satu ayat. La ya'tihil batilu min bayni yadihi wa min wala min khalfihi tanzilan min rabbil alamin. Yang tidak pernah ada kebatilan dari depan, dari belakangnya. Karena menurunkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kitabnya membawa berkah. Kitabun anzalnahu, kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kitab yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mubarakun. Kitab yang membawa barakah. Karena Syekh Utsaimin rahimahullah menasihati kita, kalau baca Quran jangan cuman sekedar baca saja. Kemudian jangan cuma sekedar minta pahala saja. Itu sudah bagus masya Allah. Cuma jangan sekedar itu saja. Tapi minta hidayah. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Cari hidayah. Minta petunjuk dengan bacaan Qur'annya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minta petunjuk dari bacaan yang dia bacanya. Dan minta berkah dari apa yang dibacanya. Kapan berkah itu turun? Ketika ilmu masuk ke dalam hati, diamalkan oleh anggota badan. Itu berkah. Lantas kenapa Allah turunkan Al-Quran Al-Karim sebagai kitab yang membawa berkah? Kata Allah, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru. Kitab yang membawa berkah yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyadabbaru, supaya kalian, supaya mereka tadabbur. Jamaah baca Quran, tadabbur maknanya apa? Enggak tahu, baca tafsirannya. Gak bisa baca buku tafsir, tanya ustaz. Jangan tanya pendapat antum terhadap fulan gimana ustaz. Bagaimana kan? Jangan tanya itu, tanya tafsir. ayat demikian, surat sekian, nomor sekian, saya enggak bisa bahasa Arab, tolong maksudnya apa? Masya Allah, itu ilmu. Allah memerintahkan liyadabbaru, supaya mereka mentadaburi. Apa yang ditadaburi? Surat-suratnya 30 juz. Ayatihi, ayat per ayatnya. Ayat-ayatnya. Tadaburi maknanya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tadaburi maknanya apa? Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Tadaburi maknanya. Ini merupakan ayat-ayat yang paling besar yang pernah Allah turunkan. Al-Fatihah dibaca di dalam salat kita, ternyata kita enggak tahu maknanya. Subhanallah, miskin. Kasihan. Kasihan di diri sendiri. Ya'lamuna dhahira minal hayati dunya wa huwa anil akhirati humul ghafilun. Ngerti tentang urusan dunia, tapi urusan akhirat ghafil, lalai. Ini celaan dari Allah, jangan demikian. Upayakan untuk banyak bertanya tentang ilmu. Liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Dan supaya orang-orang yang punya akal, mereka bisa mengambil pelajaran daripada Al-Quran Al-Karim. Banyak kisah-kisah yang ajibah. Kisah yang sangat ra'iah. Mantap. Mengharukan. Membuat takjub. Banyak dalam Al-Quran Al-Karim. Jangan kalah dengan jin, jemaah. Jin mendengarkan Al-Quran, paham nih, subhanallah. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Katakan kepada mereka manusia, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah diwahyukan kepada saya, annahu, bunyi wahyunya sesungguhnya, istama'a nafarun minal jin, sekelompok dari kalangan jin mendengarkan Al-Quran. Rasul sedang salat di Ka'bah, Rasul membaca Al-Quran, ternyata jin berdesak-desakan mendengarkan bacaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu, kata jin, mereka mengatakan, inna sami'na Qur'anan ajaba, kami telah mendengarkan Qur'an yang sangat menakjubkan. Jin bisa takjub dengan Qur'an. Antum sudah baca Qur'an, ngaji sekedar ngaji, tapi enggak pernah kadang takjub. Masya Allah, ayatnya luar biasa, indah sekali kalimatnya, ya Allah. Sudah seperti itu? Perbaiki ilmu tajwid antum. Pelajari tafsir. Banyak ayat-ayat yang subhanallah. Untuk memahami ayat-ayat Allah dengan ilmu, jemaah, belajar. Wa tilka lamsalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illa al-'alimun. Demikian Al-Qur'an kami buat perumpamaan-perumpamaan di dalam Al-Qur'an yang Karim untuk siapa? Linnas, untuk mereka manusia. Wa ma ya'qiluha, tapi enggak ada yang bisa paham dengan Al-Qur'an Al-Karim illa al-'alimun, kecuali orang-orang yang punya ilmu. Jin bisa mengatakan Qur'anan ajaban. Qur'an yang sangat menakjubkan. Yahdi ila rusydi fa amanna bih. Al-Qur'an ini membimbing manusia kepada jalan petunjuk. Karena itu aku beriman kepada Al-Qur'an Al-Karim. Subhanallah. Disebutkan dalam surat atau dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Nasir Al-Albani, disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya tentang Bara bin Azib. Kisah tentang mungkar wa nakir. Mayit yang mukmin ketika dibangkitkan dari kuburnya, datang mungkar wa nakir. Kemudian ditanya, man rabbuk? Hamba yang mukmin mengatakan, Rabbi Allah. Wa madinuk? Dinil Islam. Terakhir, wa ma hadza rajul? Wa man hadzal rajul? Didatangkan sosok makhluk. Siapa orang ini? Mukmin mengatakan hadza Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya lagi sama Munkar wa Nakir, "Fama amaluka?" Apa amalanmu? Apa amalanmu? Tahu dari mana ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa jawabannya? Qara'tu kitaballah fa amantu bih. Aku baca Quran, wahai Munkar, wahai Nakir. Saya baca Quran dan saya beriman dengan Al-Quran. Dijawab sama Allah subhanahu wa ta'ala, sadaqa abdi. Hambaku telah benar. Fafsah lahu qabrahu. Lapangkan untuknya kuburannya. Subhanallah. Yang menyelamatkan manusia dari pertanyaan fitnah kubur, Munkar wa Nakir, diantara sebabnya, qara'tu kitaballah fa'amantu bih. Aku baca Al-Quran Al-Karim dan aku beriman dengan Al-Quran Al-Karim. Dari mana seorang bisa beriman? Tahu artinya. Dari mana dia tahu artinya? Belajar. Kan demikian. Lihat jin. Apa jin ngafal dulu? Anna ustama'na faru minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaban. Yahdi ila rusdi fa'aman nabi. Apakah jin ngafal dulu? Hah? Nabi baca Quran, dihafal. Setelah dihafal, diterjemahkan. Dipahami, diamalkan. Apakah demikian? Tidak. Mereka dengar, mereka faham. Langsung diamalkan. Setelah itu silahkan, mau dihafalkan. Meskipun lebih bagus dikumpulkan. Dia menghafal, dia hayati, dia tahu artinya. Dia amalkan. Masya Allah, indah. Tapi yang paling penting, paham dulu jemaah. Di antara kisah yang ajibah, yang ajaban, kisah yang sangat menakjubkan, kisah para anbiya. Tentang Musa alaihissalam, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian pada diri Musa alaihissalam. Ibunya yang hamil, yang kemudian ketika kelahiran, ternyata tepat pada peraturan Fir'aun, bayi laki-laki harus disembelih. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Ummu Musa an-Ardi untuk tetap menyusui, jangan takut. Fa idza khifti 'alaihi fa alqihi fil yami wa la takhafi wa la tahzani. Kalau kamu takut, masukin peti saja. Masukin peti, hanyutkan ke sungai. Liya'khudhu 'aduwwu li wa 'aduwwu lah. Kata subhanahu wa ta'ala supaya yang nganyut ini Musa alaihissalam dipungut oleh musuhku dan juga musuhnya. Fir'aun. Akhirnya ibunda Musa alaihissalam melepaskan bayi kesayangannya. Hanyut sampai ke sungai Nil. Kemudian masuk ke lingkungan Fir'aun. Ditemukan oleh istrinya Asiyah radhiyallahu ta'ala anha. Seorang ibu subhanallah. Punya bayi yang dinanti-nanti. Setelah lahir diperintahkan untuk dibuang. Berarti apa artinya? Meninggalkan sesuatu karena Allah. Kan demikian. Mendahulukan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala daripada kecintaan dirinya. Putranya sendiri. Dan diantara kelebihan Musa alaihissalam, siapa yang melihat Musa, orang langsung jatuh cinta. Walqaitu alaika mahabbatan minni. Kata Allah dalam surat Thaha. Aku berikan kepada engkau wahai Musa alaihissalam mahabbatan minni, rasa kasih dari diriku. Siapa yang lihat Musa jatuh cinta? Lain halnya dengan kita. Orang lihat kita mual. Ditemukan oleh istrinya Firaun, kemudian dilaporkan kepada suaminya. Qurratu aini walak la taqtuluhu asa ayakuna waladan. Jangan bunuh dia. Kita ambil dia sebagai, kita pungut dia sebagai anak. Jangan bunuh dia. Wa asbaha fuadu ummi Musa fariqa. Ketika dapat kabar Musa sekarang sama Fir'aun, ditemukan oleh keluarga Fir'aun, semakin takut ibunya Musa. Saya ceburkan ke dalam peti supaya nganyut diambil orang, ternyata diambil sama Fir'aun, semakin kosong hatinya. In kadat la tubdi bihi laula arabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. kalau bukan rahmat dari kami, hampir-hampir saja si perempuan itu berteriak mengungkapkan isi hatinya, itu bayi saya. Laula rabatna, laula an rabatna, kalaulah tidak kami teguhkan hati wanita tersebut. Karena minta keteguhan jamaah supaya kita diberikan kesabaran di dalam keimanan. Wa haramna 'alaihi al-maradi'a min qabl, kemudian kami haramkan atas Musa untuk minum susu. Ini ujian demi ujian jemaah. Ketika hamil, ibunya sudah deg-degan. Spor jantung. Peraturan Fir'auni, bayi laki-laki harus ditebas kepalanya. Spor jantung ibunya. Ketika lahir, tepat musim pembantaian bayi. Semakin tegang. Dicemplungkan ke dalam sungai Nil, ternyata yang dapat Fir'aun. Semakin tegang keadaannya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan. Dari setiap kesulitan-kesulitan, Musa alaihissalam tidak mendapatkan susu. Enggan untuk minum susu dari air susu selain susu ibunya. Ini pun ujian buat Musa. Baru lahir langsung dibuang ke sungai. Ini ujian buat Musa alaihissalam. Kemudian masuk ke lingkungan Firaun. Ini ujian buat Firaun atau ujian buat Musa alaihissalam. Kemudian Allah takdirkan beliau tidak suka dengan air susu selain milik ibunya. Ini pun ujian buat Musa. Hampir meninggal disebutkan dalam Qasasul Anbiya oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Pucat sudah. Akhirnya, subhanallah, kakaknya Musa diperintahkan oleh ibunya, kusih, cari dia. Kemudian ternyata, karena keluarga kerajaan gak bisa memberikan minuman kepada Musa bayi ini, kemudian datang ke pasar, siapa yang bisa memberikan susu kepada ini? Langsung kakaknya Musa mengatakan, qalat hal adullukum ala ahli baiti yafulunahu lakum. Mau gak aku tunjukkan kepada sebuah keluarga yang bisa mencukupi apa yang kalian inginkan? Apa kata Allah? Sebelumnya Allah sudah menjanjikan kepada ibunya Musa. Janji Allah, innala radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Jangan takut, kami akan jadikan, kami akan kembalikan dia kepada pangkuanmu dan kami akan jadikan dia sebagai rasul. Ini janji Allah sebelum ibunya Musa membuang Musa ke Sungai Nil. Akhirnya jemaah, faradadnahu ilaika likayla tahzan likayla taqara 'ainuha wa la tahzan. Maka pada akhir kisah tersebut, ternyata bayi yang sudah kehausan ini, yang sudah membuka mulutnya namun enggan untuk meminum air susu, kemudian ternyata dibopong, dibawa menuju rumah ibunya Musa, reuni. Subhanallah, ketemu dengan ibunya sendiri. Ketika sang Musa kecil alaihissalam membuka mulutnya kemudian minum air susu ibu tersebut, yang senang siapa? Yang senang satu, ibunya Musa tentunya. Yang kedua, Musa itu sendiri. Yang ketiga, istrinya Fir'aun. Alhamdulillah dapat ibu asuh padahal ibu kandungnya sendiri. Subhanallah, lihat Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan kesabaran ibunya Musa alaihissalam menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Membuang sesuatu yang dia cintai karena Allah. Allah mengganti dengan yang lebih baik. Karenanya ada kaidah. Man taraka syai'an lillah awadahu allahu khairun minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengganti dari sesuatu yang pernah dia tinggalkan. Apa yang terjadi pada keluarga Musa alaihissalam? Karena istrinya Fir'aun senang. Anak angkatnya bisa minum susu. Bisa tertawa. Bisa kembali wajahnya ceria. Emas, perak, baju-baju sutra, sembako dari kerajaan. Berjalan menuju rumah ibunya Musa alaihissalam. Hadiah dari kerajaan. Lihat. Sudah mendapatkan buah hatinya kembali ke pangkuan ibunya sendiri, mendapatkan tambahan nikmat dunia. Kenapa demikian? Meninggalkan sesuatu karena Allah. Inilah kenapa jin mengatakan Qur'anan ajaban, Qur'an yang sangat menakjubkan. Ini baru satu kisah, belum kisah yang paling terbaik. Apa kisah yang paling terbaik dalam Al-Qur'an Al-Karim? Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami akan memberikan kisah, suatu kisah yang sangat menakjubkan, yang paling terbaik, kata Allah. Itu surat apa itu? Surat Yusuf. Subhanallah. Tapi kita ambil dari kisah Ibrahim dan Ismail alaihissalam, yang kaitannya dengan Zulhijjah. InsyaAllah sebagai penutup atas season ini. Lihat bagaimana seorang Ibrahim alaihissalam, bahwasannya birwalidain itu memang sudah ada sejak dahulu, sebelum Islam. Syariat birwalidain selalu diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah memberikan wasiat kepada para anbiya. Ya Yahya, khudil kitaba biquwah. Wa Yahya, peganglah kitab itu dengan kuat. Apa maksudnya pegang kitab dengan kuat? Kata Syi'di rahimahullah, pegang kitab dengan kuat, yaitu hafalkan. Setelah dihafalkan, amalkan. Setelah diamalkan, ajarkan. Setelah diajarkan, sabarlah kamu di atasnya. Masya Allah. Usul salata. Ya Allah. Al-ilmu, al-amalu bihi, wa-da'watu ilaih, as-sawru ala ladafih. Itu yang dikatakan, Ya Yahya khudil kitaba biquwah. Wa Yahya, pegang kitab tersebut dengan kuat. Apa maksudnya? Hafalkan. Jaga batasan-batasannya. Kerjakan apa yang dititahkannya. Jauhi apa yang dilarangnya. Dakwahi manusia kepadanya. Dan sabar di atasnya. Pegang kitab dengan kuat. Wa atainahu al-hukma sabiyan. Dan kami telah berikan kepada Yahya alaihissalam kebijaksanaan, ilmu, ilmu dan amal, sabiya, dalam keadaan dia masih kecil. Yahya dengan Isa satu zaman, cuma lebih tua Isa alaihissalam sedikit. Sama-sama saudara, satu zaman. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menceritakan kalau istrinya Zakaria melewati Maryam, sama-sama hamil jemaah. Maryam hamil, Yahya juga masih dalam kandungan ibunya radhiyallahu taala anha. Ketika ibunda Zakaria atau ibunda Yahya berjumpa dengan Maryam, bayinya selalu berputar. Bayinya atau Yahya ketika masih dalam perut ibunya berputar. Kenapa berputar? Sujud kepada Isa alaihissalam. Sujud penghormatan, bukan sujud penghambaan. Menghormati Isa, bergerak, bergerak janinnya menghormati saudaranya yang bernama Isa alaihissalam. Wa hanana min ladunna, dan kami berikan dia kasih sayang dari sisi kami. Orangnya belas kasih. Indah sekali akhlaknya Yahya alaihissalam. Mudah berbelas kasih. Wa zakatan, seorang yang suci. Wa kana taqiyya, dan beliau adalah seorang yang bertakwa. Makna zakatan di sini orang yang suci, yaitu hatinya tidak sama sekali terbetik untuk menginginkan zina. Suci hatinya Yahya alaihissalam. Kata Allah, wa barram biwalidayhi, dan Yahya itu adalah seorang yang berbakti kepada Zakaria bapaknya dan juga ibunya. Zakaria walam yaj'alhu jabbaran asiya, dan kami tidak menjadikan dia sebagai seorang yang jabbar, keras, angkuh, asiya, dan bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan juga kepada kedua orang tuanya. Bir walidain sudah ada. Sudah ada sejak zaman dahulu. Sebelum Islam Allah sudah memuliakan bir walidain, di antaranya Yahya alaihissalam. Kemudian juga Isa alaihissalam. Ketika Maryam radhiyallahu taala anha melahirkan, kemudian ketika mereka kaum Yahudi, mereka melihat Maryam menggendong bayi, sementara mereka tahu Maryam belum pernah menikah, kok sekarang punya bayi. Ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Sungguh Maryam, kamu telah mendatangkan suatu perkara yang sangat memalukan. Menuduh zina, na'udzubillah. Adamu tathabut. tidak tasabut dulu, langsung ponis, kamu pezina. Subhanallah. Menuduh wanita baik-baik dengan zina. Ini hukumnya besar. Ijtaribu sab'al mubiqat. Hati-hati kalian daripada 7 perkara yang membinasakan diantaranya. Qabbul muhsanatil ghafilatil mu'minati. Menuduh wanita yang baik-baik dari kalangan kaum mukminah dengan zina. Maka Maryam radhiyallahu ta'ala mengatakan fa'asyarat ilaih. Saya enggak ngomong hari ini. Saya puasa. Puasa tidak bicara. Kalau mau ngomong, ngomong dengan bayi ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari, "Tsalatsatun." Ada 3 manusia. "Man yatakallam fil mahdi." Yang bisa bicara ketika masih dalam buayan, Isa ibnu Maryam, kemudian Jurayj, kemudian bayi Ashabul Ukhdud. Ada 3 manusia pada zaman Bani Israel yang bisa bicara ketika masih dalam buayan ibunya. Di antaranya kata Rasulullah SAW, Isa ibnu Maryam. Isa putranya Maryam. Maryam radhiyallahu ta'ala menunjuk kepada bayi tersebut. Fa'asyarat ilaihi. Diisyaratkan kepada bayinya. Saya puasa. Nanya, ngobrol sama bayi saja. Qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya. Bagaimana mungkin kita bisa bicara sama anak kecil yang masih dalam buayan ibunya? Tapi Allah innama amruhu idza arada syai'an an yaqul kun fayakun. Sesungguhnya Allah apabila dia menghendaki suatu perkara, suatu urusan, dia hanya mengucapkan kalimat kun fayakun, maka akan terjadi. Apa kata Isa alaihissalam? Qala inni 'abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kunt wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Sesungguhnya aku adalah Abdullah, aku diperintahkan oleh Allah. Wa ta'nil kitab wa jalani nabi, aku mendapatkan kitab Injil, aku dijadikan sebagai seorang nabi. Wa jalani mubarakan aina ma kuntu, aku dijadikan sebagai orang yang membawa barakah. Kata Al-Sa'di rahimahullah, kapan seorang dianggap menjadi seorang yang membawa barakah? Dengan ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Isa alaihissalam membawa ilmu dan beliau menebarkan ilmu, amar ma'ruf nahi munkar. Mubarakan aynama kuntu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala tentang Isa, dan aku diberikan wasiat oleh Allah Subhanahu wa taala supaya salat dan zakat selama saya masih hidup, dan wa barram biwalidati, dan supaya saya berbakti kepada ibu saya karena beliau tidak punya bapak. Allah memberikan mandat, memberikan perintah kepada Isa alaihissalam untuk barram biwalidati. Walam yaj'alni jabaran syaqiyan. Dan Allah tidak menjadikan aku sebagai seorang yang angkuh, keras. Dan juga syaqiyan, orang yang celaka. Di antara kisah yang menakjubkan, yaitu tentang Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Kita akan lihat bagaimana bakti seorang Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bakti seorang Ismail kepada Allah dan Rasulnya dan kepada bapaknya sekaligus. Siapa bapaknya? Ibrahim alaihissalam. Selesai dialog antara Ibrahim alaihissalam dengan kaumnya. Lalu selesai berbicara, akhirnya mereka tidak punya hujah. Ketika mereka tidak punya hujah, biasa jahiliyah. Tidak punya dalil, gunakan otot. Itulah jahiliyah. Tidak punya hujah, main kekerasan. Fama kana jawaba qawmihi ila an qalu qutuluhu aw harriquhu. Dalam surat Al-Ankabut. Jawaban kaumnya Ibrahim kepada Ibrahim alaihissalam, bunuh dia. Subhanallah. Nabi yang sayang kepada umat mau dibunuh. Au harriquh, bakar dia. Fa'aradu bihi kaidan faja'alnahum al-akhsarin. Mereka ingin membuat makar kepada Ibrahim, kami jadikan makarnya rugi, hancur. Setelah dibakar Ibrahim alaihissalam, ternyata enggak mempan. Ibrahim pergi meninggalkan dirinya, meninggalkan diri bapaknya, meninggalkan kampungnya. Qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Ibrahim mengatakan, saya akan pergi meninggalkan kalian. Saya akan pergi menuju Allah Subhanahu wa taala, Dia yang akan menuntun saya. Ibrahim ketika itu usianya 86, sekitar 86 atau 83 sekian. Bid'a'wa 80, 83 sekian. Sebagian menetapkan 86 usianya. Wallahu a'lam. Al-muhim 80 ke atas. Sarah tidak kunjung juga melihat, memperlihatkan tanda-tanda kehamilan. Demikian pula istri yang kedua, Hajar radhiyallahu ta'ala anha. Namun Ibrahim alaihissalam bukan seorang yang putus asa. Daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, paham betul, innama amruhu idza arada syai'an an yaqul kun fayakun. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berfikir untuk siapa yang akan melanjutkan dakwah ini, dakwah la ilaha illallah. Maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah aku anak yang saleh. Demikian jemaah, kita sudah punya anak, maka didik supaya menjadi anak yang saleh. Karena kebaikannya itu akan kembali kepada diri kita ketika nanti kita sudah tua. Ketika mungkin nas'alallah salama wal afiyah, siapa tahu ada di antara kita yang pikun, yang temperamen, yang sensitif, orang tua, sepuh, maklum demikian. Ternyata kita dapati putra dan putri kita masya Allah sabar, pengertian kepada diri kita, berbakti pada diri kita, yang merasakan manisnya kita sendiri jemaah. Karena bersungguh-sungguh untuk mendidik putra-putri yang saleh dan salihat. Di antaranya upaya tersebut dengan terus berdoa. Sebagaimana doanya Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah aku seorang anak yang saleh, yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan barun lil walidayhi, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim alaihissalam, bighulamin halim, dengan anak yang halim. Tahu arti halim? Hah? Bijaksana. Tahu arti bijaksana? Bisa tenang ketika marah. Sabar maksudnya. Sabrun jamil. Dengan sabar yang indah. Itulah halim. Seorang yang tidak tergesa-gesa karena emosi, itulah halim. Orang yang bisa memaafkan manusia, itulah halim. Ala ra'sihim Ismail alaihissalam. Dan juga Muhammad alaihissalatu wassalam. Dan Ismail alaihissalam seorang yang menjaga janji. Dan nanti kita akan lihat bagaimana janji seorang Ismail kepada bapaknya. Kepada Allah sebelumnya dan kepada bapaknya setelahnya. Anak yang halim sekian lama menanti. Kalau orang sekarang sudah tes dokter, sudah mendatangi herbalis, 10 tahun, 20 tahun pernikahan, belum juga kunjung tiba sang buah hati. Kadang sabar, kadang kurang sabar. Bayangkan. Subhanallah. Ketika dalam keadaan masa-masa penantian, tiba-tiba dikabarkan akan muncul seorang anak. Gimana rasanya? Subhanallah, sujud syukur. Walhamdulillah, banyak-banyak muji Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi lihat bagaimana ujian yang menimpa keluarga Ibrahim alaihissalam. Falamma balagha ma'ahu as-sa'y qala ya bunayya inni ara fil manam. Akan tetapi ketika anak tersebut sudah besar. Falamma balagha ma'ahu as-sa'y. Ketika anak tersebut sudah sampai kepada usia sa'y, sudah bisa berusaha nemenin bapaknya. Sudah bisa main panah. Sudah bisa main pedang. Sudah bisa bergulat. Sudah bisa diandalkan. Bayangkan dari kecil sedang lucu-lucunya, masya Allah. Tiba-tiba tumbuh dewasa. Hafalannya sekian. Tambah lagi hafalan sekian. Sudah bisa akil. Sudah bisa tamyiz. Bisa memilah dan memilih ini baik dan buruk. Sudah ngerti ini adalah jalan menuju Allah. Ini jalan menuju niran. Senang sekali orang tuanya. Sang buah hati saya masya Allah kuat. Ismail adalah seorang yang tampan. Seorang yang tampan dan kuat. Pandai bermain panah. Ini Ismail alaihissalam. Dalam keadaan demikian, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu. Wahyu kepada beliau melalui mimpi. Inni ara fil manami anni azbahuka. Wahai ananda, sesungguhnya aku semalam diperlihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya aku membunuhmu, menyembelih dirimu. Kenapa ada ujian seperti itu? Ibrahim alaihissalam khalilur rahman, kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum ada Ismail, murni, suci, enggak ada pikiran kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kana Ibrahim ummatan, beliau adalah seorang ummah. Ummah itu artinya imam, pemimpin. Hanifan, seorang yang hanif. Apa arti hanif? Muqbilun ala Allah, mu'ridun aman siwa, menghadap hanya kepada Allah dan enggan menoleh kepada selain dia. Ini arti hanif, lurus. Singkatnya lurus. Ini sifat Ibrahim. Wa ma kana minal musyrikin. Sekali-kali dia enggak pernah melakukan kesyirikan. Kalau sekedar pujian, itu belum sempurna. Tapi kalau sudah pujian ditambah dengan penafian yang jelek, itu baru sempurna. Ibrahim itu seorang yang lurus. Dan sekali-kali dia tidak pernah melakukan kesyirikan. Ini sempurna namanya. Si fulan baik. Ini sudah bagus. Tapi lebih bagus lagi, si fulan baik dan tidak pernah mengerjakan kejelekan. Masya Allah, sempurna namanya. Demikian yang didapat oleh Ibrahim. Hanifan, seorang yang lurus, tidak pernah menghadapkan kepada selain Allah. Selalu kepada Allah. Ketika muncul buah hati, muncul pula cinta tabiat. Kan demikian. Cinta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang memang dasar manusia memiliki juga tabiat. Tabiatnya adalah cinta kepada sesama manusia. Cinta kepada istrinya. Cinta kepada sang buah hati diantaranya. Ketika Ibrahim alaihissalam, Allah mendapati ada sesuatu di dalam hati Ibrahim berupa kecintaan kepada walad, anaknya. Dan kecintaan itu besar. Sang buah hati yang ditunggu, yang dinanti-nanti 80 tahunan ternyata muncul. Setelah muncul, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk menyembelihnya. Itu diantara hikmah kenapa Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyembelihnya. Untuk adanya ujian. Sejauh mana ketulusan Ibrahim alaihissalam. Sejauh mana kedalaman cinta Ibrahim kepada Rabbnya. Karena sudah ada kecintaan yang lain di dalam hati Ibrahim alaihissalam. Itu cinta tabiat. Cinta kepada sang buah hati. Karena jamaah, negeri ini adalah negeri ujian. Karena hendaknya kita upayakan untuk selalu mendahulukan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sudah menjanjikan wal akibatu lil muttaqin, balasan yang terbaik itu untuk mereka orang-orang yang bertakwa. Kalaupun ada ujian, maka sungguh jujurlah anda kepada Allah. Itu syarat. Siapa yang ingin lulus daripada ujian, jujur. Kenapa demikian? Karena Allah ingin tahu seberapa jauh kejujuran anda kepada dirinya. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayutraku ayakulu amanna wahum la yuftanun. Alif lam mim, apakah mereka menyangka, manusia-manusia tersebut menyangka bahwasanya setelah mereka mengucapkan amantu billah, saya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian mereka tidak diberikan ujian, dibiarkan, ditelantarkan begitu saja. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, agar Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui siapa di antara mereka yang sadaku, jujur kepada Allah. Jujur keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la ya'laman al-kadhibin, dan supaya terpisah mana yang jujur, mana yang dusta. Karena ada di antara mereka manusia-manusia yang jujur, ada juga yang dusta. Wa minan nasi man ya'budullah, di antara mereka ada yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ala harfin, tapi beribadahnya di atas huruf. Apa makna huruf? Huruf bukan huruf a, ba, ta, bukan itu maksudnya. Beribadah ala tarfi, ujungnya doang. Apa maksudnya ujungnya doang? Tipis imannya. Mereka membangun ibadah kepada Allah tapi tipis, enggak beneran. Di antara buktinya ketahuan ketika adanya ujian. Allah katakan, "Wa in asabahu khairun itma'anna bih." Kalau Islam tentram, kalau ketika dalam keadaan beriman tidak ada ujian, bahkan masjid mendatangkan, memberikan keuntungan-keuntungan finansial duniawi, itma'anna bih, tentram di atas Islam. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خاسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. Tapi ketika fitnah, ujian-ujian menimpa dirinya, انقلب على وجهه, dia putar wajahnya, meninggalkan Islam, meninggalkan masjid, meninggalkan sunnah. Ketika ada ujian, tinggal, subhanallah, خاسر الدنيا والآخرة, di dunia rugi, tidak istiqamah. Di akhirat mendapatkan azab, meninggalkan din. Dzalikal huwal khusranul mubin. Itulah kerugian yang amat nyata. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Di antara mereka juga ada yang mereka mengucapkan kami beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi fa idza udhiya, akan tapi ketika mereka diuji, mendapatkan gangguan, mendapatkan ujian, ja'ala fitnatan nasi ka'adzabilah, tapi mereka ternyata menjadikan ujian-ujian yang menimpa itu layaknya azab dari Allah. Paham maksudnya? Kok ujian dijadikan seperti azab? Oh, ini azab dari Allah. Bukan itu maksudnya. Disebutkan dalam surat Al-Ankabut, ada di antara mereka manusia yang mengucapkan saya beriman, saya muslim, saya mukmin, tapi ketika mendapatkan ujian, maka ujian tersebut dia jadikan layaknya azab dari Allah. Tahu maksudnya? Hah? Tahu maksudnya? Azab tsunami, azab Merapi meletus. Apa yang dilakukan oleh mereka manusia? Hah? Ada tsunami, yuk sana yuk. Ngapain? Ada tsunami, kita samperin. Lari kan? Itu maksudnya. Mereka jadikan ujian-ujian yang kami berikan kepada dirinya, justru dia lari seperti dia lari daripada azab. Itu maksudnya. Meninggalkan agama. Wala in ja'a nasrun min rabbihim, tapi kalau datang pertolongan dari Allah, Inna kunna ma'akum. Oh, kami bersama kalian. Ketika Rasul menang perang, ketika Rasul bawa ghanimah, kita ikut perang juga loh. Tadi saya bawa tombak loh. Minta ghanimah. Subhanallah. Awalaisallahu a'lam ma fi suduril alamin. Bukankah Allah Maha tahu apa yang tersembunyi dari kalangan makhluknya di alam semesta? Apa fungsinya ujian? Fala ya'lamanna Allahu alladhina amanu wa la ya'lamanna al-munafiqin. Di antara hikmahnya agar terbedakan mana yang mukmin yang hakiki, mana yang mukmin bohongan, munafik. Itu di antara hikmah. Kenapa harus ada ujian? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya kelihat siapa di antara kalian yang paling terbaik amalannya. Ternyata di antara sekian amalan yang paling terbaik yang pernah dilakukan Ibrahim alaihissalam. Ketika sang anak, sang buah hati sudah besar, cakap, molek, tampan, menyenangkan, penyejuk mata bagi kedua orang tuanya, ternyata Allah perintahkan Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih sang anak. Dan Ibrahim tidak langsung menyembelih sang anak, tapi beliau memberikan ujian kepada sang putra. Fangzur madza tara. Perhatikanlah wahai ananda, bagaimana pendapatmu. Termasuk baiknya pendidikan seorang bapak kepada anak, hendaknya anak itu jangan selalu dikomandoi, tapi hendaknya diajak musyawarah. Lihat, Ibrahim alaihissalam tahu ini wahyu, yang namanya wahyu harus segera dilaksanakan, tapi ada tuntunan. Anak itu diajak supaya berpikir, dididik supaya lebih mendahulukan Allah ketimbang syahwat. Fangzur madza tara. Perhatikanlah ya ananda, bagaimana pendapatmu. Ini pun akan teruji ketika adanya musyawarah, sejauh mana pemahaman anak kita terhadap agama. Kalau anak sekarang diajak seperti itu mungkin gak bisa. Nak, bapak semalam mimpi kamu saya sembelih, gimana nak? Pak, saya belum kawin kok saya mau disembelih. Ajaib bapak ini. Tapi beda dengan Ismail alaihissalam. Lihat ucapan seorang anak yang terdidik dengan pendidikan nubuah. Ucapan-ucapan yang sangat menakjubkan. Wajar kalau para jin mengatakan Quranan ajaban. Quran bacaan yang sangat menakjubkan. Karena ya jangan meninggalkan Al-Quran Al-Karim. Banyak kisah-kisah yang hebat di dalam Al-Quran. Jangan menjadi orang yang termasuk didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk orang-orang yang mu'rid. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, pernah mengadukan kepada Allah tentang Al-Qur'an dan juga umatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa yang Allah cantumkan dalam surat Al-Furqan. Wa qala rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, sesungguhnya kaumku ya Allah telah menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang mahjuran. Ditinggalkan, enggak mau dibaca, enggak mau diperhatikan, enggak mau ditadaburi, apalagi diamalkan, apalagi didakwahkan. Cuma jadi simbol doang. Itu loh kitabnya kaum mukminin, di mana itu di lemari sampai berdebu. Enggak pernah disentuh. Meskipun kadang Ramadan disentuh alhamdulillah. Namun tidak demikian jamaah. Apalagi kita menisbatkan diri kepada penuntut ilmu syar'i, apalagi menisbatkan diri kepada salaf. Jangan demikian. Sentuh Al-Qur'an, baca. Sehari 20 ayat, 30 ayat, bayangkan sebulan. Berarti 900 ayat, subhanallah, banyak sekali. kebaikan yang sangat banyak. Jangan remehkan, ya mungkin kelihatannya sedikit. Sehari 10, sebulan 300. Bulan depan tambah lagi 20, berarti 600 ayat, Masya Allah. Jangan dikalahkan oleh bisikan-bisikan yang bisikan syaitan yang tidak menghendaki adanya kebaikan pada diri antum dengan membaca kalamullah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin adwa minal mujrimin. Kemudian Ibrahim alaihissalam menawarkan pada sang anak, qala fanzur madza tara. Ibrahim mengatakan kepada sang putra, perhatikanlah wahai ananda, bagaimana pendapatmu? Anak yang saleh jawabannya, subhanallah. Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai ayahanda, if'al ma tu'mar. Ringan sekali jemaah. If'al ma tu'mar. Laksanakan wahai abi. Ya abati if'al. Wahai ayahanda kerjakan. Ma tu'mar. Apa yang dititahkan oleh Rahman. Subhanallah, yakin. Meskipun jiwa harus dikorbankan. Ternyata tidak mundur sejengkal, sehasta pun. Tidak mundur dari jalan Allah Subhanahu wa taala. If'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah. Inilah kebagusan tauhidnya para anbiya. Selain pasrah, beliau pun menyandarkan segala sesuatu kekuatan itu milik Allah. Kelak engkau akan dapati aku wahai abi, wahai ayahku. Insyaallah. Insyaallahnya ta'kid sebagai penguat. Insyaallah dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala engkau akan dapati aku sebagai orang yang sabar. Ini yang dikatakan halim. Seorang yang halim. Sudah tahu mau disembelih, ternyata diterima. Disembelih adalah sesuatu yang dibenci. Pembunuhan adalah sesuatu yang tidak disukai oleh jiwa. Tapi ternyata jiwa tersebut pasrah. Dikalahkan dengan ketenangan. Dengan kesabaran. Itulah yang dikatakan halim. Karena jamaah, setiap segala sesuatu ucapkanlah insyaallah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat Al-Kahfi, "Wa la taqullanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah." Jangan pernah sekali-kali kamu mengucapkan besok saya akan lakukan ini dan itu. Illa an yasha Allah. Kecuali katakan insyaallah jika Allah menghendaki. Lihat bagaimana Ismail alaihissalam mengucapkan insyaallah. Musa alaihissalam ketika berjumpa dengan Khidir alaihissalam. Beliau mengucapkan kepada Khidir alaihissalam dengan kalimat insyaallah juga. Qala hal tu'allimuni mimma 'ulimta rushda. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhit bihi khubra. Qala satajiduni insyaallahu sabira. Wa la a'zilaka amra. Ucapan Musa alaihissalam kepada Khidir alaihissalam. Tidakkah engkau mau mengajarkan aku ilmu yang ada pada dirimu yang kamu telah mengambil petunjuk daripadanya? Kata Khidir, oh kamu enggak akan sanggup wahai Musa. Bagaimana mungkin kamu bisa sanggup terhadap suatu perkara yang kamu enggak tahu perkara apa itu? Kata Musa alaihissalam, kelak engkau akan dapati aku insyaallah sabira. Sebagai orang yang bersabar. Wa la'asilaka amra. Dan aku tidak akan menyelisih perintah engkau. Wahai Khidir alaihissalam. Demikian Ismail. Ismail alaihissalam beliau mengucapkan dengan ucapan insyaallahu minas sabirin. Dan apa yang terjadi? Barakallahu fikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, falamma aslama, ketika keduanya sudah pasrah. Watallahu lil jabin. Ismail sudah direbahkan oleh Ibrahim alaihissalam di tanah. Ismail pada hari beliau berjanji, beliau mandi dengan mengenakan wewangian. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau sudah mengenakan kain kafan yang harum. Jadi sudah pakai baju kafan, kemudian sudah direbahkan, yang sebelumnya mandi mengenakan wangi-wangian. Maka Ibrahim alaihissalam merebahkan sang putra di tanah, di pangkuan bapaknya sendiri. Bayangkan jemaah, hebat sekali pemandangan yang spektakuler. Karena jin mengatakan Quranan ajaban, bacaan yang sangat menakjubkan. Apakah tega seorang anak menyembelih atau seorang bapak menyembelih anaknya? Tapi Ibrahim alaihissalam sanggup dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Falama aslama, ketika keduanya sudah pasrah. Inilah yang dimaksud dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Maryam. Wadkur fil kitabi Isma'il. Innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Ceritakanlah kepada mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisah tentang Ismail alaihi salam. Innahu kana sadiqal wa'di. Beliau adalah sadiqul wa'di. Beliau adalah seorang yang penepat janji. Di antara janji yang dijanjikan oleh Ismail alaihissalam, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukan wahai ayahanda, kelak engkau akan dapati saya insyaallah termasuk orang-orang yang bersabar. Mandi beliau. Mandi mengenakan wewangian, mengenakan kain kafan. Siap ketemu abinya, siap disembelih. Cari tempat. Masyaallah. Shadiqul wa'di. Seorang yang menepati janjinya. Coba kalau antum, ya lakukan aja bi insyaallah, tapi saya mau jalan-jalan dulu kemana? Ke Arab. Ngilang. Falama aslama wa talahu lil jabin, ketika keduanya sudah pasrah dan Ibrahim sudah merebahkan putranya Ismail dan goloknya diarahkan kepada pelipisnya. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibrahim enggak mau ngelihat wajah sang putra. Balik badan mukanya. Siapa yang tega jemaah? Lihat putranya sendiri. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, beliau membawakan riwayat daripada As-Sudi, bukan As-Sidi. Kalau As-Sidi, Taisir Karimi Rahman. Kalau As-Sudi, ini ulama salaf terdahulu. Membawakan riwayat bahwasanya golok sudah nyampe leher. Golok sudah nyampe leher. Kemudian apa yang terjadi? Barakallahu fikum. Ada dua pendapat di situ. Pendapat yang pertama, goloknya jadi tumpul. Pendapat yang kedua, lehernya menjadi keras. Namun dikompromikan dengan keduanya. Lehernya tebal, pisaunya pun tumpul. Berarti sudah sungguh-sungguh Ibrahim sudah hendak menggoroknya. Subhanallah. Tapi Allah menjadikan pisau tersebut tumpul dan menguatkan leher Ismail. Ini kejujuran keduanya. Subhanallah. Teruji mereka. Ketika Ibrahim sudah menempelkan, ketika sudah hendak diayunkan, dibuat tumpul dan lehernya pun dikeraskan. Wanadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Segera Jibril memanggilnya. Jibril alaihissalam memanggil Ibrahim alaihissalam. Ayya Ibrahim, wahai Ibrahim alaihissalam, qad saddaqta ru'ya. Sungguh kamu telah membenarkan wahyu lewat mimpi tersebut. Inna kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami balas. Berikan balasan yang terbaik bagi mereka orang-orang yang muhsin. Orang-orang yang berbuat kebajikan. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sungguh tidak lain ini wahai Ibrahim alaihissalam melainkan cuma bala, ujian yang mubin, yang sangat terang, ujian yang sangat nyata, dan bahwasanya engkau telah berhasil. Engkau lebih memilih kecintaanmu dari apa kecintaan Allah daripada kecintaan dirimu. Ibrahim cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Ibrahim alaihissalam lebih mengunggulkan kecintaan Allah ketimbang cintanya beliau terhadap anaknya. Wa fadainahu bi dhabhin 'adzim. Akhirnya Jibril pun membawa seekor sembelihan yang sangat besar sebagai bentuk fadai fida, tebusan. Apa arti tebusan? Perintah tetap dilakukan, namun Ismail ditebus, diganti dengan sembelihan yang besar. Disebutkan dalam tafsir bahwa sembelihan tersebut adalah dombanya Habil. Ketahui ya cerita Habil dan Qabil, domba yang ada di dalam jannah, yang makan rerumputan jannah, kemudian diturunkan oleh Jibril alaihissalam sebagai penebus buat siapa? Ismail alaihissalam. Wafadainahu bidzabhin azim. Kami tebus dia dengan tebusan sembelihan yang sangat besar. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Dan kami jadikan ini sebagai sunnah, syariat fil akhirin. Pelajaran syariat bagi orang belakangan. Selalu mereka menyebut kisah ini berulang-ulang. Setiap tahun amalan ini pun dilakukan. Sunnah bagi kaum muslimin. Salamun ala Ibrahim. Maka salam kesejahteraan untuk Ibrahim alaihissalam. Kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami berikan balasan bagi mereka orang-orang yang berbuat bajik di jalan kami. Innahu min ibadinal mu'minin. Dan sesungguhnya Ibrahim alaihissalam termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Lihat buahnya jemaah. Keindahan keluarga mereka para anbiya, yang mereka menjunjung tinggi dari kalimat taqwa Allah, taat kepada Rasul, dan barram biwalidayhi, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Tapi sampai jam 2:30 ya. Tapi mungkin sampai sini sudah parau suaranya. Insya Allah kita lanjut pada lain kesempatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang hak datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun yang keliru itu datang dari syaitan dan datang dari diri saya pribadi. Dan saya istighfar pada Allah dan saya minta maaf kepada hadirin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.